Ismuhu min akbaril kabair, dosanya itu termasuk paling besarnya dosa. Walam yahilla fi syari'atin qablu, dan tidak ada satu syariat pun sebelum syariatnya Nabi Muhammad yang menghalalkan. Yaitunya haram dalam syariat ini, haram pula dalam syariat yang lain. Sama sekali tidak diperbolehkan oleh syariat yang manapun. Walam ya'zan subhanahu wa ta'ala bi kitabi bil harbi illa li'akilihi. Dan Allah tidak pernah mengumumkan dengan membuka front peperangan bagi siapapun dalam Al-Quran, kecuali bagi orang yang melakukan atau melakukan transaksi riba. Walidha kana min asbabi su'ul khatimah. Oleh karenanya riba ini termasuk daripada sebab-sebab orang mati su'ul khatimah. Qala Allah Ta'ala alladziina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzii yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba dia tidak akan bangun seperti kecuali seperti bangunnya orang yang kesurupan itu. Artinya dia sangka riba itu adalah sebuah transaksi yang menguntungkan, tapi padahal bukan transaksi yang menguntungkan, tapi sebaliknya transaksi yang merugikan dunia dan akhirat, menyengsarakan dunia dan akhirat. Sedangkan sebabnya, sebagaimana sudah diterangkan pada pelajaran yang lalu, bahwasanya sebab utamanya itu karena setiap halangan kan pasti ada sebabnya, ilahnya. Sebabnya di sini adalah karena dia telah mengambil bagian dari hutang yang telah dihutangkannya kepada orang lain dengan tanpa ada imbalan. 1 juta dibayar 1 juta 100 ribu. 100 ribu itu imbalannya apa? Nah, atas dasar itulah maka hukumnya diharamkan. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagai yang menciptakan kita untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaknya kita itu saling tolong-menolong, bukan saling harga-menghargai. Bukan saling memojokkan, memberatkan sesama. Dan kebanyakan riba itu kan menyulitkan bagi orang yang tidak punya. Kalau bagi orang yang punya sih gak jadi masalah mungkin, tapi bagi orang yang tidak punya itu suatu masalah yang besar. Apa itu riba? Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut. Lugatan tariful riba, definisi daripada riba secara bahasa, aziyadah, suatu kelebihan, dinamakan riba-riba karena di dalam harta yang harus dikembalikan oleh si orang yang punya hutang itu ada kelebihan yang harus diserahkan kepadanya. Wa minhu qaulu ta'ala ihtazzat wa rabat ay zadat wa namat, bertambah dan tumbuh. Sedang menurut arti syar'i, riba itu adalah akdun, sebuah transaksi. Berarti apa? Melibatkan dua orang atau lebih. An ala iwadin mahsus, kepada barang-barang tertentu, bukan semua barang, karena bukan semua mal dinamakan mal ribawi, tapi ada mal-mal tertentu, yaitu meliputi emas, perak, dan makanan. Selain itu, tidak dinamakan mal ribawi. Jadi berlakunya riba, hukum riba itu dalam itu saja. Tiga hal itu, yaitu an-nagad, dhahab wal fiddah, sama at-ta'am. Ghairi ma'lumi tamatsul, yang tidak diketahui kesamaan antara keduanya. Fi mi'yari syar'i, di dalam timbangan yang diketahui atau diridhoi oleh syariat, halatul aqdi, ketika terjadi pada waktu akad. Au ma ta'khirin fil badalain, atau salah satu daripada harga ataupun barang yang dijualnya diserahkan dalam keadaan tidak bersamaan. Dua-duanya dari tempat transaksinya atau salah satu daripada keduanya itu yang harus diserahkan, diserah terimakan di dalam majlis transaksi. Wa huwa tarifun syamilun liribal yad wa ribal nasa wa ribal fadl. Ini adalah sebuah definisi yang sangat mencakup, meliputi macam riba yang tiga itu. Apa itu? Riba yad, riba nasa, dan riba fadl. Sedangkan penjelasan tentang definisi itu adalah akdun, maksudnya akad, setiap ada kalimat akad berarti ada ijab, ada qabulnya, melibatkan dua orang atau lebih. Ala iwadin mahsus, bukan semua harta benda itu berlaku hukum riba, tidak. Tapi harta-harta tertentu, yaitu al-murad bihi, yang dimaksudkan dengannya adalah az-zahab wal-fiddah, emas dan perak. Kenapa kok emas dan perak itu dijadikan sebuah harta yang berlaku di dalamnya itu hukum riba? Kenapa yang lainnya kok tidak? Ya, karena emas dan perak itu akan selalu berlaku sebagai media untuk transaksi, wasitoh untuk transaksi. Orang jual beli ya dengan uang. Nah, uang itu sekarang sebenarnya adalah ibarat daripada emas dan perak. Cuma orang dulu kan tidak simpel gitu. Orang sekarang lebih simpel, hanya dengan uang saja ya sudah. Itu menggantikan emas yang terukur dengan uang itu di bank itu. Nah, dulu mereka kalau mau kemana-mana itu bawa batangan emas sama potekan gitu. Dipotek, ditimbang, oh berarti menghasilkan sekian, nah, gitu. Itu dulu. Nah, sekarang enggak lagi, lebih simpel, lebih kreatif orang sekarang ini, sehingga sekarang ada uang kertas. Wa kullu ma qusida bihi at-ta'am, setiap makanan yang dikonsumsi oleh manusia, baik dikonsumsi sebagai untuk menguatkan badan, makanan pokok maksudnya, kiatan itu makanan pokok, autafakuhan atau sebagai jadi seperti buah-buahan itu fungsinya dalam makanan itu apa? Cuci mulut, tafakuhan. Autadawian atau fungsinya itu sebagai obat. Nah, itu semuanya itu berlaku di situ. Pokoknya yang dikonsumsi oleh manusia terdiri daripada makanan, baik makanan pokok, makanan cuci mulut, buah-buahan, ataupun makanan untuk obat-obatan. Wairi maklumi tamatsul, yang tidak diketahui kesamaannya. Jadi kalau kita mau jual sesuatu dulu, itu kan belum ada emas perak, belum ada uang, berarti kan emas perak. Belum tentu semua orang itu punya emas dan perak. Banyak orang yang nggak punya emas dan perak, padahal mereka itu kan membutuhkan, memerlukan membeli sesuatu selain apa yang dimilikinya. Maka cara membelinya apa? Cara membelinya dengan membawa apa yang dia punya. Jadi orang yang punya semangka, bawa semangka. Orang yang punya kurma, bawa kurma. Orang yang punya gandum, bawa gandum. Untuk ditukarkan dengan barang yang lainnya, itu jual beli namanya dulu. Zaman dulu itu seperti itu. Maka di sini, jual beli itu kalau satu jenis itu harus sama beratnya. Misalnya apa? Beras putih sama beras merah. Aku pengen beras merah. Yang beras putih itu sama beras merah harus sama beratnya. Kalau lebih beratnya, walaupun lebih itu hanya beberapa on atau berapa di bawah on itu apa? Apa bawah on? gram misalnya, itu riba sudah gitu loh. Nah, ribanya riba apa? Riba apa namanya? Riba nasa. Atau riba nasa, riba liat sama riba fadl. Riba fadl namanya itu. Nah, cuma kalau riba liat adalah kita membeli jual beli emas misalnya. Tapi emasnya tak ambil dulu ya. Enggak boleh jual beli seperti itu. Kalau mau beli emas atau tukar uang, ya harus itu juga. Harga dan barang yang mau dibeli harus ada di situ. Serahkan di tempat itu juga. Kalau sama, bentar ya, ana ambil uang ana untuk membayarnya, enggak boleh. Ambil dulu, baru bikin transaksi. Kalau sama dibuat, sedangkan uang yang di rumah itu untuk membayar itu diserahkan kemudian, maka hukumnya riba. Namanya riba apa? Riba yad. Kalau enggak disebutkan waktunya penyerahannya, kalau disebutkan waktunya penyerahannya, namanya riba nasa. Hah? Enggak boleh. Karena ini termasuk riba nasa itu namanya. Itu kita harus kasih tahu. Akilu wa mukilahu, berarti apa? Yang membeli maupun yang jual sama-sama kena. Nah, jadi kalau semua enggak punya ya sudah. Tunggu sampai punya baru beli. Kalau enggak ya sudah dengan cara yang lainnya. Misalnya apa? Ana hadiahkan uang ini, ana hadiahkan emas ini. Nah, nanti di luar transaksi itu ente bayar, ente mau nyicil misalnya, mau ngasih uang tiap bulan sekian sebagai balasan ente ngasih anak ini misalnya. Lebih baik ya nggak apa-apanya, artinya ya itu kan hilah kok, maksudnya supaya diperbolehkan haram ya haram tetap aja gitu. Nah, daripada langsung begitu walaysa dinullahu bil hiyali kata Ibnu Haddad. Nah, jadi artinya apa? Tunggu duitnya ada. Kalau sudah duitnya ada, baru bayar. Nah gitu. Tapi kalau soal nyicil kan sudah uangnya bertambah di atas rata-rata, kemudian penyerahan uangnya itu harus kontan. Nggak boleh utang. Jangan pun utang, nanti aja mau diserahkan nanti, bukan sekarang juga, itu nggak boleh kok. Apalagi utang. Itu kalau beli emas dan perak. Tapi kalau mau beli barang yang lainnya silakan. Asalkan dengan cara yang Islami. Ada cara cicilan yang Islami, bukan cara cicilan dengan cara utang seperti yang sekarang itu digunakan oleh bank konvensional itu. Terus, nah ada lagi riba yang macam keempat, yaitu yang banyak, tapi di sini kurang disebutkan, yaitu riba gharar. Yaitu riba yang terkait dengan hutang, atau rentenir itu. Nah, itu rentenir itu termasuk riba yang familiar di zaman sekarang ini. Kharaja biza alimna tamatsul fala riba. Lain halnya kalau semua kita tahu pada waktu terjadi transaksi, kita tahu ini sama kok. 5 kilo sama 5 kilo. 1 gram sama 1 gram. Fala riba itu bukan riba itu. Amma iza jahilna, kalau kita tidak tahu kesamaan antara dua barang yang dijual belikan, au alimna tafadul, apalagi kita tahu kalau seumpama salah satunya lebih berat dari yang lainnya, ada riba fadl, itu namanya riba fadl. Fi mi'yari syar'i, di dalam timbangan syara, ukuran timbangannya itu yang berlaku di sini, itu adalah ukuran timbangan syar'i, bukan ukuran timbangan yang bukan syar'i. Ailan yu'lam tamatsulha fi mi'yari syara. Wa in ulima tamatsulha fi ghairihi. Nah, jadi kalau sama beras itu diapain? Kilo apa liter? Nah, kilo berarti enggak boleh 1 kilo dengan 1 liter karena enggak sama. Kalau pakai liter sudah ya sudah 1 liter sama 1 liter. 1 kilo sama 1 kilo gitu. Jadi harus yang diakui oleh agama, oleh syariat. Kalau minyak liter apa kilo? Nah, berarti harus pakai liter, enggak boleh pakai kilo gitu. Ya itu, nah, di sini jadikan yang dijadikan sebuah patokan itu adalah syari. Syari itu berangkatnya dari Arab sana. Nah, berarti kalau ditentukan beras satu gandum itu dan kilo, yaudah kilo. Nggak boleh dengan nah. Lebih aman lagi kita beli jangan pakai beras juga, tapi pakai uang. Selesai sudah masalahnya. Mau lebih mahal, mau lebih ini nggak jadi masalah karena uang. Nggak disyaratkan apa-apa. Tapi kalau beras sama beras, kalau satu jenis, syaratkan tiga. Tapi kalau lain jenis, syarat misalnya apa? Beras sama jagung, nah, syaratnya dua. Nah, tapi kalau uang sama beras, nggak syarat apa-apa. Nah, itu loh, enaknya. Beli beras sama baju, nggak apa-apa, nggak ada syaratnya. beras sama jilbab, enggak ada syaratnya. Tapi kalau sudah beras sama makanan juga, sama jagung, nah, maka hukumnya wajib memenuhi syarat itu. Kalau satu jenis berarti tiga syarat. Apa itu? Tamatsul, taghabut, sama apa? Hulul. Jadi harus saat itu juga serahkan. Taghabut harus serahkan pada waktu itu juga. Enggak boleh utang. Tamatsul harus sama berarti. Tapi kalau lain jenisnya, maka disarankan dua saja. Pem hulul sama taghabut, tamatsulnya enggak. Nah, karena kalau tamatsulnya sama, padahal jenisnya beda, bisa jadi jenis yang satu ini murah, jenis ini mahal. Kalau sama harus satu jenis juga ya, rugi orang. Nah, makanya tamatsul itu disebutkan syaratnya. Nanti akan disebutkan lebih banyak lagi. Iya, jadi itu bukan termasuk bai'atain fi'aqd, bukan. Termasuk penawaran. Kalau penawaran ini loh, kalau kamu beli dengan kontan sekian harganya. Kalau beli dengan kredit sekian. Jadi pilih yang mana? Wana pilih kredit saja, tahu kan? Kalau kredit nyicil berapa? Oh iya tahu, ya udah. Kita bikin transaksi sekarang. Itu enggak apa-apa kayak gitu. Nah, kalau seumpama begini, ana jual sama inti, kalau kontan sekian, kalau kredit sekian, ana pilih kredit, itu enggak boleh. Karena dua akad dalam satu, dua transaksi dalam satu akad. Bai'atain fi aqd itu enggak boleh. Nah, tapi kalau yang pertama penawaran lalu kemudian melakukan transaksi seperti yang kita lakukan selama ini, nah itu enggak apa-apa kayak gitu. Nah, jadi itu dicamkan baik-baik, jangan suka membingungkan kepada masyarakat. Walaupun itu adalah ihtiyat itu ya. Ihtiyat tapi dijelaskan oleh karenanya kalau mau beli dengan cara menyicil, cara yang benar itu adalah kita datang ke direkturnya. Lalu dia bilang, kalau barang ini dibeli kontan berapa? 200 juta misalnya. Kalau nyicil selama 3 tahun berapa jadinya? Oh, keseluruhannya berarti 270 juta. Ya sudah, kalau gitu ana beli barang ini dengan harga 270 juta, uang mukanya sekian, nyicilnya setiap bulan sekian. Sudah, sesuai dengan syariat itu. Nah, tapi kalau sudah itu hitungannya itu berarti pokok utangnya sekian ya. Ini itu bunga lain lagi itu. Berarti kan riba itu jadinya. Nah, kita jadi bank suruh beli. Saya mau beli mobil. Saya mau transaksi dengan Anda misalnya. Sudah. Berapa itu mobil harganya? Sekian. Nah, sekarang dibeli. Sekarang dibeli. Ayo sekarang bikin transaksi. Gitu ya. Kemudian falabudda min tahaqquq tamatsulihi ma fi miyari syara'. Fa in kana al-ma'qudu 'alaihi mimma yukalu falabudda min tamatsulihi ma fil kail. Kalau semua barang yang dijual belikan itu termasuk yang ditimbang dengan kiluan, ya harus kiluan. Fa in kana mimma yuzanu falabudda min tamatsulihi ma fil wazan. Kalau termasuk yang ditimbang dengan gram misalnya, ya sudah dengan gram. Wal ibra bi wali bi adatil hijaz fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dijadikan sebuah patokan di sini, barometer di sini adalah timbangan yang biasa digunakan, diberlakukan di zamannya Nabi. Fa lam yu'lam fal ibra bi baladil bai. Kalau tidak diketahui barang yang semacam ini biasanya timbangnya pakai apa? Kiluan, graman, literan atau yang lainnya. Maka kita lihat di tempat yang biasa terjadi atau berlaku jual belinya itu pakai apa timbangannya. Halatul aqdi ay bi ankana ghairu ma'lum mitamazul fi mi'yar syar'i halatul aqdi. Wa ribal fadl. Yaitu kalau tidak diketahui kesamaan antara dua barang itu ketika akad, itu namanya ribal fadl. Sekiranya diketahui lebih atau tidak diketahui lebih atau sama, enggak lengah, itu namanya riba fadl. Wa ma idza kana ma'lumat tamatsul halatul aqd fala riba. Kalau seumpama ketika terjadi transaksi itu diketahui sama-sama kesamaannya timbangannya itu, maka itu bukan riba. Wa idza kana halatul aqd ghairu ma'lumat tamatsul tsumma 'alimnahu ba'dal 'aqdi fa huwa riba aidan. Kalau seumpama ketika terjadi transaksi kita tidak tahu, tapi setelah terjadi transaksi baru kita tahu. Gimana hukumnya? Itu juga riba. Karena disyaratkan di sini waktu terjadi transaksi itu harus benar-benar diketahui timbangan kedua barang itu sama beratnya. Au ma ta'khirin fil badalaini, atau dengan terlambatnya penyerahan salah satu daripada barang atau harganya. Aiko jakunu maklumat tamatsul fi mi'yar syara'. Kadang-kadang jual beli itu dalam barang atau harga yang diketahui sudah kesamaannya sama, sudah sesuai dengan timbangan yang ditetapkan oleh syariat. Walakin ma ta'khirin fil badalaini, tapi penyerahannya itu terlambat, bukan di tempat transaksi. Fil iwadain, di dalam dua barang yang dijual belikan itu, bi an yashtari to at-ta'jila fihima, sekiranya keduanya itu misalnya mensyaratkan penyerahannya itu nanti setelah terjadi transaksi itu, di sore, besok, seminggu lagi misalnya. Au tafarraqa wa qad gubida ahaduhuma duna al-akhar, atau keduanya berpisah dari tempat terjadinya transaksi sedangkan salah satunya telah mendapatkan barangnya yang lainnya tidak, baik itu barang maupun harganya, itu namanya riba liyat. Nah, cuma bedanya kalau disebutkan waktunya itu namanya riba nasa, tapi kalau enggak disebutkan waktunya dan terlambat penyerahannya itu namanya riba liyat. Au adihima ai anna ahadu mahalun wal akhar majal, misalnya salah satu daripada barang yang dijual belikan itu misalnya harganya diserahkan setelah terjadi transaksi. Kalau barangnya pas transaksi ada sudah diserahkan, tapi harganya nanti misalnya wajar, itu riba nasa namanya. Kalau disebutkan waktunya riba nasa. Waqad gubida aduma dunal aqar fa waribal ya Allah SWT. Nanti akan disebutkan kalau termasuk harta benda ribawi apa yang disyaratkan, kita akan jelaskan di minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ma'alif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sampai ke mana? Halaman berapa? Fi qoulihi. Apa makna? Kita masih di dalam hikmah yang keberapa itu? Ijtihadu ka fi ma dominalak wa taksiru ka fi ma tuliba minkah dalilun ala intimasil basira minkah. Kamu rajin di dalam hal yang kamu ditanggung terkait dengannya, dan kamu lalai di dalam hal yang kamu dituntut untuk melakukannya. Itu menunjukkan akan butanya mata hatimu. Sampai kemudian si mu'alif menjelaskan wa makna kauni matruban annahu mauqulun ila kisabil abdillahu wa jihadihi fihi. Di sini kan disebutkan bahwasanya kalau seumpama itu kita sibuk terhadap sesuatu yang dijamin, sementara kita lalai terhadap yang dituntut dari kita. Nah, yang dituntut itu apa? Mana kau ni matluban annahum mauqulun ila tisabil abdi. Jadi itu diserahkan sepenuhnya. Sepenuhnya diserahkan kepada usaha daripada hamba itu, wa jihadihi fihi, dan tergantung kepada upayanya dan kerajinannya, kesungguhannya di dalamnya. Lagi-lagi yang semacam ini jangan sampai dikaitkan dengan takdir. Semuanya memang ditakdirkan. Memang Allah Ta'ala yang menciptakan kebaikan maupun keburukan. Allah Ta'ala yang menciptakan ajal. Allah yang menciptakan rezeki. Allah yang menciptakan manusia dan perilakunya. Nah, tapi di sini kan seperti kita sekarang sadar, setelah ini selesai, usai pengajian ini, kita mempunyai beberapa pilihan, banyak sekali. Berbuat maksiat bisa, berbuat taat bisa, ngaji Quran bisa, sholat bisa, taat suami bisa, marah-marahin suami juga bisa, menghinakan suami bisa, nyuruh-nyuruh suami bisa, ya kan? Banyak pilihan kan? Nah itu loh, ini yang dijadikan masalah oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kecuali kalau nggak ada pilihan, Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan manusianya itu salah kalau nyalahkan manusia itu. Misalnya apa? Orang mati. Kamu marah aja, kenapa mati? Harusnya hidup dulu, jangan mati. Nah, itu salah. Oh, ini orang gendeng. Nyalahkan orang sudah mati. Kenapa? Enggak ada pilihan. Loh, sekarang kamu banyak pilihan kok. Nyalahkan Allah. Itu kan banyak pilihan sekarang. Mau ngapain aja kan bisa. Nanti mengikuti Syaratuna Fatimah pada hari Rabu sore, beliau itu membaca Quran sampai maghrib. Baik. Atau mengikuti artis lihat TV sampai maghrib misalnya. Atau iseng ngisengin suami misalnya sampai maghrib. Karena ada pilihan gitu. Ya, serah. Ada pilihan enggak? Bisa kamu lakukan yang ini yang itu bisa? Nah, itu loh. Karena dasar itulah Allah Taala itu akan mengajar kita. Itu yang diserahkan kepada kita semuanya. Tergantung kepada diri kita. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah urusan itu sesuatu yang tidak ada pilihan bagi seorang hamba, maka itu yang namanya, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu ditanggung sama Allah Ta'ala. Kalau kita salahkan dia, itu salah. Misalnya apa? Rizki, urusan Allah. Kematian, urusan Allah. Jodoh, urusan Allah. Kalau itu disalahkan di situ, ya salah. Misalnya apa? Kita datang kepada saudara berempat atau bertiga, satunya miskin, satunya kaya, satunya kaya banget. Kita datang sama miskin, kamu kok miskin sih? Saudara kamu itu kaya. Salah apa tidak pertanyaan semacam ini? Salah. Kenapa salah? Karena bukan kehendaknya. Bukan kehendak dia. Tapi kehendaknya ada pilihan manusia? Enggak ada pilihan. Satu saudara, semuanya putih, satu hitam. Tidak salah kan ini, kenapa kamu itu? Harusnya putih, saudara kamu putih. Salah apa tidak? Sama kita tidak takut, kita namun sudah dilihat orang. Kenapa sudah yakin? Sebetulnya landasan kita orang orang start ataupun start itu adalah itu harus ini bahwasanya nama rezeki itu sebuah ketetapan yang tetap tidak bakal bertambah, tidak bakal berkurang. Ada di luar ini atau sendiri boleh dipersimpulkan. Lihat ini mungkin yang sudah kita buat misalnya lihat yang kayak begini yang mungkin maju dan sebagainya misalnya kita nggak bisa skill kalau emang rezeki ya pasti sampai bukan rezeki ya nggak kenapa bukan rezeki dari usaha inilah maka semua apa yang kita lakukan tapi kita pasti tergantung pada usaha. Ayo, kita mau kerma ada mau kerma di akhirat di pikiran berat mungkin ayo semua selamat menikmati kita usaha kalau tapi berbeda antara orang yang usaha tapi tawar di sinilah makanya Nabi SAW itu bersabda ketika kenapa orang itu jarang memasukkan arahnya? Coba lihat di luar pondok kebanyakan ada menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Mereka jauh dan mereka Thank you. apa rahasianya? Kok banyak orang kaya itu dia meletakkan anak-anaknya itu di pesantren? Rahasianya itu adalah kalau orang kaya itu banyak meletakkan anaknya di pesantren, pesantren maju. Banyak murid-murid yang kaya. Itu masalah seperti itu. Kenapa dari zamannya Nabi tabiin sampai hari kiamat seperti itu? Kenapa kalau ikut Nabi itu isbir walakal jannah atau isbir walakal fortuna, pilih yang mana? Hah? Ayo coba pilih yang mana, isbir walakal jannah atau latasbir walakal fortuna? Ayo pilih yang mana, coba tanya biar kita tahu bahaya fitnah itu. Jadi kalau kita itu coba lihat ada ulama datang, wah hormat dia datang, ada orang kaya datang, wah berbalik. Yang tadi yang sama teman-teman pergi sini. Ini zaman yang mengetahui orang yang kaya di dunia, wah malah akhirat ditambah lagi orang kayanya congkaknya luar biasa. Disangkanya kekayaan yang dia punya itu menyenangkan dia, memuliakan dia. Tunggu aja kalau bangkrut. Ya, hebat dia kalau dia orang kaya. Dulu yang sudah tidak dibuang, setannya langsung dibuang. Malaikatnya kalah. Tapi kalau setan berjuang betul masuk lewat ini korupsi, ambil ini terus saya biar kamu jadi teman. Dari masyarakat. Kita punya mobil berapa itu kita bayar pajaknya. Itu loh yang dibagi-bagi itu. Yang dibuat bantuan itu. Dibuat jalan, dibuat universitas dan sebagainya. Terus pondoknya mana? Padahal kita semua tahu. Mana dorong soleh berangkat dari sana? Kalaupun ada itu adalah sebuah pengecualian. Baru mobil ujung itu sudah jalan, kita jalan sampai ke sana. Sudah pernah dulu, oke. Memang kita di situ ya Allah, enggak enaknya dada itu. Nah, jadi apa majelis-majelis yang sangat-sangat tidak mengenakkan. Hasan di rumah yang dari gubuk yang mengundang kita. Oh, rumahnya besar luar biasa, marmer semua, marmer dan sebagainya. Entah apa gunanya gitu kalau sama tidak berguna. Ya, alhamdulillah ini masih bukan seimbang ya. Habis kita enggak datang gimana orang ngasih amplop duluan. Jadi kayak utang gitu. Masih untung bisa ngasih amplop sama orang alim. Nah, itu menyenangkan orang alim kan menyenangkan Rasulullah. Nah, cuma kalau mau menyenangkan orang alim ya jangan nanggung-nanggung gitu loh. Nah, jangan cuma ngasih amplop masih alpat lah gitu loh. Ya, ini bukan ini. Ya, alhamdulillah lah, alhamdulillah. Inilah bukti bahwasanya zaman sekarang ini adalah zaman yang berkiblat kepada materi. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Sayati alaikum zamanun la yabqa minal isma minal Islam illa ismuh wa la minal iman illa rasmuh." Mazhabuhum apa? Mazhabuhum nisa'uhum. Kiblatuhum dinaruhum. Jadi mazhabnya mereka kepada perempuan. Takut sama perempuan. Ini sekarang kan takut sama perempuan kan? Takut enggak? Suami-suami kamu takut enggak sama kalian? Hah? Takut. Ah, baguslah. Itu diakui dengan cara yang jujur itu namanya. Paham? Ah, kan bilang saat as-soroha roha ya. Paham? Terus terang itu adalah bagus. Excellent. Paham? Terus kiblatum. Kiblatum apa? Dinaruhum. Ah, kiblatnya mereka kemana? Bukan kepada ulama, kepada Nabi Muhammad apalagi. Enggak, kiblatnya mereka itu siapa yang punya dinar? Siapa yang punya uang? Siapa yang bisa bagi-bagi uang? Ah, itu kiblatnya mereka. Ini sudah zamannya. Makanya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Semoga kita dan semua kaum muslimin yang kaya diberkati kekayaannya dan diberikan hidayah olehnya untuk menggunakan kekayaannya itu untuk meraih ridhonya. Yang miskin diberikan kesabaran dan diberikan kemuliaan berupa harta yang melimpah juga supaya merasakannya dan menjadikan sebuah modal juga untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Dan semoga kita semuanya termasuk yang mampu, termasuk yang mempunyai harta yang banyak melimpah tapi berguna untuk semua kaum muslimin dan nanti di akhirat tanpa ada hisab. Yang Allah dini yaqunatin sholihah wa lamana wasallam sholih. Al-Fatihah.